sendiri saat semua menghilang. Betapa lama dirimu kulupakan, jiwa tak bisa lagi ku rasakan. Apa diriku yang menyesal sudah kau tinggalkan. Kita lalu